Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Aydan, la yakfi li'tiqadu bil qalbi wa nutqul lisani. Demikian pula tidak cukup meyakini dengan qalbu dan mengucapkan dengan lisan saja. Bal la budda minal amali bimuqtadaha. Akan tetapi wajib pula mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Wadhalika bi ikhlasil ibadati lillahi wa tarki ibadati man siwahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan memurnikan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illallahu kalimatu nutqin wa ilmin wa amalin. Maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang harus diucapkan dengan lisan, diketahui maknanya dan diamalkan konsekuensinya. Laisat kalimata lafzin faqat. La ilaha illallah bukanlah kalimat yang semata-mata diucapkan saja. Ammal murji'atu fahum yaquluna yakfi at-talaffuzu bila ilaha illallah. Adapun murji'ah, mereka mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها. Atau mereka murji'ah mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan meyakini maknanya saja. والعمل ليس بلازم. Sedangkan amalan tidaklah wajib. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahlil jannati. Orang-orang murji'ah mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah meskipun ia tidak mengamalkan sesuatu pun dari konsekuensi-konsekuensinya, maka dia termasuk di antara penghuni jannah. Walau lam yusalli, meskipun ia tidak salat. Walam yuzakki, meskipun ia tidak menunaikan zakat. Walam yahujja, meskipun ia tidak menunaikan ibadah haji. Walam yasum, meskipun ia tidak berpuasa. Walau fa'ala al-fawahisha wal-kabaira wal-zina wal-sariqata wa syurba al-khamri. Meskipun ia melakukan perbuatan-perbuatan keji, dosa-dosa besar, berzina, mencuri, meminum khamar, wa fa'ala ma yuridu minal ma'asi, dan melakukan apapun yang ia inginkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. wa tarakat ta'ati kullaha, dan meskipun ia meninggalkan seluruh ketaatan. Li'annahu takfi la ilaha illallah, li'annahu takfihi la ilaha illallah. Karena sesungguhnya cukup baginya kalimat la ilaha illallah indahum, menurut mereka. Hadza madhhabul murji'ati, inilah madhab murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala min haqiqatil imani, yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Wa ya'tabiruna al-amala in ja'a fa biha wa ni'mat, wa in lam yaji fa innaha takfi la ilaha illallah 'indahum. Dan mereka orang-orang murji'ah menganggap amalan apabila datang, yaitu dilakukan, maka itu baik. Dan apabila tidak datang, yaitu tidak dilakukan, maka sungguh cukup la ilaha illallah, menurut mereka. Wa yastadilluna bi ahaditha, dan mereka berdalil dengan hadith-hadith. Tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, yang memberikan faedah bahwasanya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam jannah. Jadi mereka orang-orang murji'ah berdalil dengan hadis-hadis yang memberikan faedah bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam jannah. Mereka berdalil dengannya untuk menetapkan bahwa cukup mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja, tanpa mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam maqtasara ala hadhihi al-ahadithi. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah mencukupkan dengan hadith-hadith ini saja, yaitu hadith-hadith yang memberi faedah bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam jannah. Farasul sallallahu alaihi wasallam lahu ahadithu ukhra, maka Rasul alaihi salatu wassalam memiliki hadith-hadith yang lain. Tuqayyidu hadhil ahaditha, yang mengikat hadith-hadith ini. Wala budda an tajma'a baina kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dihi ila ba'din, dan wajib bagimu untuk mengumpulkan antara ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sebagiannya dengan sebagian yang lain. La an ta'khudha minhu tarafan wa tatruka tarafan. Tidak boleh bagimu untuk mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian darinya. لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. Karena sesungguhnya ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. وَيُبَيِّنُ بَعْضُهُ بَعْضًا, dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Amma alladhi ya'khudhu tarafan wa yatruku tarafan fa innahu min ahli az-zayghi. Adapun orang yang mengambil sebagian dari ucapan Rasul alaihi salatu wassalam dan meninggalkan sebagian yang lainnya, maka sungguh ia termasuk di antara orang-orang yang menyimpang. الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Yang mengikuti dalil-dalil yang samar maknanya dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillahi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Wa hadha hadithun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Falimadha ghafiltum anhu, lalu kenapa kalian lalai darinya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang ia mengharapkan dengannya wajah Allah. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu. Dan hadis yang baru saja kita baca muttafaqun alaih dari sahabat Idban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari dua hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja tidak cukup, akan tetapi harus pula disertai dengan mengingkari sesembahan selain Allah dan juga mengucapkannya ikhlas karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. أما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ويدعو الأولياء والصالحين فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan ia tidak mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, dan ia tetap saja berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, maka sungguh orang ini kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Li'anna kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'duhu ba'dan. Karena sesungguhnya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Wa yuqayyidu ba'duhu ba'dan, dan sebagiannya mengikat sebagian yang lain. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dahu, maka jangan engkau mengambil sebagian ucapan Rasul dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, sebagiannya merupakan ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas maknanya, yang merupakan Ummul Kitab, dan yang lainnya merupakan ayat-ayat mutasyabihat yang samar maknanya. Adapun orang-orang yang di dalam kalbu mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar maknanya. يَأْخُذُونَ الَّذِي يَصْلُحُ لَهُمْ. Mereka hanya mengambil dalil-dalil yang cocok bagi mereka. وَيَتْرُكُونَ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لَهُمْ. Dan mereka meninggalkan dalil yang tidak cocok dengan mereka. وَيَقُولُونَ اسْتَدْلَلْنَا بِالْقُرْآنِ. Dan mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Quran. Naqulu mastadlaltum bil Qur'ani, kita katakan kalian tidaklah berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anu in qala kadza faqad qala kadza. Al-Qur'an apabila mengatakan demikian, maka sungguh Al-Qur'an di tempat yang lain mengatakan demikian. Yaitu maksudnya jangan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. فَلِمَاذَا تَأْخُذُونَ بَعْضًا وَتَتْرُكُ بَعْضًا. Lalu kenapa kalian mengambil sebagian Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lainnya? وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ بِالصَّوَابِ وَفَقَ اللَّهُ الْجَمِيعِ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وتفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.